Palapang. Kita goyang lagi yo. Asik. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, oh, dengan air mata. Bimas New Palapa. Hidup Imo.